تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bagaimana hukumnya makan makanan yang dibuat dengan niat untuk melakukan kesyirikan atau kebid'ahan seperti nasi ayam, tetapi orang yang memberikan kepada kita mengatakan bahwa ini tidak dibaca-bacai, makan saja, apakah boleh dimakan atau dibuang saja atau diberikan kepada orang lain saja, Ustaz? Dia kenapa bilang ini tidak dibaca-bacai? Berarti dia sudah tahu tetangganya ini tidak makan begitu-begituan. Bagus juga kalau dia. Berarti dia bagus, dia siapkan makanan khusus ya untuk tetangganya. Ya kalau memang enggak dia baca-bacai, makanannya disembelih dengan nama Allah, kalau dia sembelihan, ya itu enggak ada masalah ya. Artinya enggak ada hubungannya dengan acaranya sebenarnya. Dia khususkan untuk orang lain. Tapi kalau acara sesuatu itu memang diletakkan untuk hal yang bidah, apalagi dia kesyirikan, itu sejumlah ulama tidak membolehkan untuk memakannya. Iya. Karena itu datang seorang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diberi makanan, Abu Bakar makannya. Setelah itu orang ini berkata, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu makanan apa itu?" Orang ini berkata, saya dulu di masa jahiliyah, saya itu melakukan perdukunan. Orang-orang bawa kepada saya makanan-makanan. Setelah saya masuk Islam, ini makanan ini masih dibawa untuk saya. Itu yang kamu makan tadi. Maka Abu Bakar masukkan tangannya ke tenggorokannya, beliau muntahkan makanan itu. Beliau muntahkan makanan tersebut. Ini orang sudah tobat ya masuk dalam Islam. Sudah berislam bagus. Sisa-sisa pembahasan jahiliyah itu diletakkan bukan untuk Allah. Jangan lihat kepada zatnya, oh ini makanannya halal, tidak ada masalah kita makan. Tapi dilihat dia diletakkan untuk siapa? Untuk apa penggunaannya? Kalau dia kesyirikan, tidak ada boleh dimakan. Terkait dengan masalah bid'ah, itu ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena asalnya bukan untuk Allah. Dan ada yang mengatakan, kalau dia sembelihan, dilihat disembelih dengan nama Allah enggak apa-apa. Kalau tidak maka enggak diperbolehkan. Ada yang memberi rincian seperti itu. Ya wallahu taala alam. Baik.